Permadi, kula wonten dhawuh. Wis dinampa nggonku ngleboni sayembara. Dikeparingake aku nunggu durat moko kang bakal teko. Kula nuni inggih. Ewang-ewang ana aku Permadi. Inggih, sekadaring lampah sagadu ing manah kula ndherentang. Pitur Bagong, kula. Ewang-ewang ana aku nunggu maling. Nggih. Yen mengko aku entuk gawe, wis kowe apa-apa tak turuti. Nggih. Wis anggere entuk gawe apa-apa dituruti. Aku arep njaluk rambut pasangan, Kang. Ya, kena. Karepmu. Permadi, kula wonten dhawuh. Kira-kira malinge tekane ya apa? Kula dereng saged ngaturaken. Adate maling niku nek teko nggih. Jam-jam setunggal, dumugi jam 3 niku adate. Lat-late jam sekawan. Nek ben nggon aku ki nek maling ki jam 10 awan wis teko ki. Buktine apa? Lah nyatane aku mulih kae sawah ki arep njukuk gelas ki gelasku entek. Kae ora njukuk maling. Lah piye didol anakmu? Wih, hasilnya wong main kaya ngono kuwi. Mula wis ora aneh nek negara nglarang sekatae wong main. Anakku lagi SD kok sadol gelas. Dinggo lotre. Ayo kuwi kudu maling kuwi. Permadi, jroning sewengi iki aja ana sing padha turu. Inggih. Kedah wungon, kudu wungon, inggih. Wis ayo padha mapan panggonane dewi-dewi. Kula badhe pados papan ingkang ngadakan pinanggih kalian maling ibu.